السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الإمام عبد الله بن أبي حيان رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله تعالى عنه: وأن يؤمن بشفاعة الأنبياء ثم الصديقين والشهداء والعلماء والصالحين والمؤمنين، وأن الشفاعة العظمى مخصوصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah di minggu yang telah lalu kita mengkaji tentang pentingnya iman kita kepada mizan dan iman kita kepada surah, maka saat ini kita akan mengkaji tentang pentingnya keimanan kita kepada syafaat. Di mana syafaat itu artinya adalah pertolongan. Pertolongan ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk menolong hamba yang lain. Yang hakikatnya memberi penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis disebutkan bahwa mereka para ulama bisa memberi syafaat, mereka para siddiqin bisa memberi syafaat, dan begitu pula para syuhada serta orang-orang yang soleh. Hanya saja syafaat mereka adalah syafaat untuk mereka itu meninggikan kedudukan seseorang di surga dan yang lain-lainnya. Tapi kalau yang namanya syafaatul ulama, syafaat terbesar yang bisa menyelamatkan manusia dari api neraka menuju surga Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Nabi akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu wewenang yang besar, yaitu syafaat. Dalam riwayat disebutkan bahwa ketika para nabi dan rasul mereka itu berkumpul, ketika nabi dan rasul itu nanti mereka berkumpul, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sujud di arasy Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa sattu'ta wa qul yusma' bi dawri wa syfa' bi syafa'." Kemudian dikatakan, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakan itu akan didengar dan berilah syafa'at siapapun yang ingin untuk kau beri syafaat." Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki peran untuk memberi syafaat siapapun yang dikehendaki untuk diberi syafaat. Semoga kita yang hadir di majelis yang mulia ini termasuk golongan yang telah akan diberi syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Darinya pembahasan yang berkaitan tentang syafaat. Ini kita minta ulasannya dari Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas yang beliau datang dari negeri Hadramaut. Beliau adalah salah seorang ulama di sana. Beliau termasuk dari murid Al-Habib Muhammad bin Abdul Balhadda dan Habib Umar bin Muhammad bin Shalih Al-Habib, yang sekarang beliau mengemban amanah yaitu sebagai mudir dari pondok pesantren Al-Fatih atau Ribatul Fatih di Kabupaten. Maka keberadaan beliau di tengah-tengah kita ini adalah satu daripada anugerah Allah yang besar untuk kita. Maka kita berharap kepada beliau untuk memberikan syarahannya yang berkaitan dengan syafaat. يدخل الجنة 70,000 يغفر الله قال تكتب له حسنة إلى عشر حسنات إلى سبعين إلى سبعمائة. فالسبعين من أمته من الأمة يعني من أتباعه يشفعه الله في سبعين، سبعين من آل بيته العالم يشفع الله في سبعين من آل بيته. هذا خصوصية لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإلا كل الأنبياء والرسل لهم شفاعات وكلهم تبرز شفاعاتهم والله تعالى يقبل منه، إلا ما جعل الله تعالى من الشفاعة العظمى لسيدنا محمد ليست لأمة بالخصوص، لكل الأمم في يوم اشتداد الكرب وعندما ينزل بالناس البلاء ويغضب الرب سبحانه وتعالى غضب لم يغضب قبله ولا بعده مثله. حينها كما قال الله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا ما أذن له الرحمن وقال صوابا. فحينها يأتون إلى آدم عليه السلام يقولون أنت آدم أبو البشر، توجه إلى الله تعالى تشفع إلى الله، يقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب ولن يغضب قبله ولا بعده مثله. اذهبوا إلى غيب، اذهبوا إلى نوح، يأتون إلى نوح فلا يتقدم لهذا الأمر ويأمرهم أن يذهبوا إلى خليل إبراهيم، ويذهبون إلى الخليل إبراهيم ويأمرهم أن يذهبوا إلى كليم الله إسماعيل موسى، فيذهبون إلى موسى يعتذروا ويقول اذهبوا إلى روح الله وكلمة التي ألقاها إلى مريم إلى عيسى بن مريم، فيأتون إليه فيعتذروا إليه ويوجههم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال العلماء في ذاك المقام الناس بالإمكان أن الله يلهمهم أن يأتون إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو معلوم عندنا ونعلمه والكل يعلم أنه صاحب اللواء المعبود وصاحب وأنه صاحب المقام المحمود، والمقام المحمود هو الشفاعة التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. لكنهم ما يأتون إليه مباشرة حتى يتعرف أهل الموقف جميعا والأمم بكلها وبأجمعها والملائكة وكل من يحضر وجميع مخلوقات الله تحضر في ذلك المحجر أن المقام الأعلى وأن المحبوبية الكبرى وأن الذي له الخصوصية التي لا تقدر ولا يضرها أحد هي التي بلغها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فبمجرد أن يأتون إليه يضرب على صدره ويقول أنا لها صلى الله عليه وسلم ويتكلم ويسجد تحت قوائم العرش. قال ويجري الله على لساني محامل أحمد الله بها، محامل ذوية شوقية تذللية فيها من الخضوع فيها من إظهار مظاهر الإكرام والإنعام حتى يستعطف ربنا بالجلال والإكرام. ثم يقول له وهو حبيبه المصطفى وصفيه من خليقة أجمعين يا محمد ارفع راسك وقل اسمع لقولي وسل تعطى واشفع تشفع. قال فلا أزال أشفع. هذا الحديث متواتر، هذا من الأحاديث المتواتر حديث الشفاعة. ولا زال أشفع ويخرج الله من الأمة من كل من أهل النار أمم بعد أمم بعد أمم حتى يقول الله تعالى يا محمد اشفع لمن وجد في الكلب مثقال ذرة من خردل من إيمان. فيخرجهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله حتى من وجد في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في إخراجه من النار، وإلا في شفاعاته صلى الله عليه وسلم في مقامات يرتقيها عباد في الجنة إلى درجات لا تعد يشفع فيهم رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويشفع لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية بركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. الحمد لله أن جعلنا من أمة أكرم رسول عند الله، وصلنا نحن من أمته عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضل الله. ولما كان من فضل الله الذي جعله لنا ومن رحمة مولانا بنا أن جعل قلبه مغمورا بالرحمة صلى الله عليه وسلم، فكان من شأن أن أراد لنا هذا العطاء وأن أراد لنا أن نفوز بهذا الفضل والفيض الرباني واستفتح لنا هذا الخير وقال من سمع النداء وقال عندما يسمع النداء بعدما يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة الثانية والصلاة الثانية آتي محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته نال شفاعتي يوم القيامة وكلنا نأتي بذلك الحمد لله وبفضل الله وقد بين في حديث صحيح الآخر قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة وكل نبي استعجل دعوته على أمته ربي لا تذر قال سيدنا نوح على الأرض من الكافرين ديارا إنك أن تذرهم يضل عبادك ولا يجد إلا كافرا فاكر كفارا ولكنه صلى الله عليه وسلم ما تعجل على أمته بل لما جاء جبريل وقال أطلق عليه من أخشبين قال لا أرجو من الله أن يخرج من أصلابه من يعبد الله لا يشرك به شيء صلى الله وسلم مبارك عليه وعلى آله صاحب القلب الرحيم ولهذا قال استعجل كل نبي دعوته على أمته وادخرتها لماذا ادخرتها؟ لماذا ادخرتها؟ لأي وقت شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه اللهم اجعلنا من الحائزين بشفاعته وارقنا يا مولانا ببركته إلى أعلى درجات قربه واجعلنا من الداخلين معه في أعلى فرائس الجنان عند وروده على أبوابها وقرعه لها ويقول الختنة من بالأبواب من قال لها يقول محمد بن عبد الله يقول تقول الختنة بك قد أمرنا ألا نفتح الأبواب لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله فإذا قرع الأبواب اللهم اجعلنا من الداخلين في جملته في الزمرة الأولى معه إلى أعلى فرائس الجنان في مراتب العليا يا حنان يا منان يا كريم الإحسان عند الفضل والامتنان يا أرحم الراحمين. Terima kasih kepada Nabi Muhammad bin Shalih Al-Qas dari apa yang beliau sampaikan karena waktunya sudah singkat jadi saya akan menerjemahkan secara singkat semoga bisa menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Beliau membuka ceramahnya dengan memuji Allah serta bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang telah akan memberikan syafaat untuk kita yang mana Nabi tersebut mengambil ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mengambil turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya tidaklah seorang nabi kecuali akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala wewenang untuk memberi syafaat kepada umatnya. Dan bukan cuma sekedar nabi, akan tetapi para salihin, para orang-orang syuhada, mereka pun diberi wewenang oleh Allah untuk memberi syafaat. Semua yang diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari keutamaan Allah, Allah akan memberikan kepadanya wewenang untuk memberi syafaat siapapun yang dia ingin untuk beri syafaat. Dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kita berdoa untuk keluar dari rumah kita menuju masjid dengan doa yang sama-sama kita hafal, kita berkata, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sayyidina 'ali. Ya Allah, aku berharap dan memohon kepada-Mu melalui siapa syafaat mereka orang-orang yang senantiasa meminta kepada yaitu orang-orang yang mulia. Bagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengharap syafaat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang yang sakinah alaih adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan makanah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang mendapatkan wewenang untuk memberi syafaat terbesar dari segala para Nabi. Hingga dalam suatu riwayat disebutkan ketika Rasulullah SAW melaksanakan suatu perjalanan dengan malaikat, melihat ada seorang Nabi yang di belakangnya ada kelompoknya, ada umatnya, ada Nabi yang dengan satu kelompoknya, ada Nabi dengan 10 kelompoknya, ada Nabi dengan ratusan kelompoknya, kemudian ada Nabi yang di belakangnya membawa kelompok atau umat yang begitu banyak. Nabi menyangka bahwa itu adalah Nabi Muhammad dan umatnya, tapi malaikat berkata bukan itu. Kemudian Rasulullah SAW melakukan perjalanan dan melihat di suatu ufuk di mana di situ ada ribuan daripada umat dari seorang Nabi. Maka malaikat berkata, inilah umatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka kelak akan masuk surga tanpa hisab ataupun tanpa hitungan. Itulah sawatul a'zam, itulah pengikut terbanyak, tiada lain adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad mendapatkan keutamaan yang begitu besar, yaitu wewenang memberi syafaat. Tapi bukan cuma Nabi Muhammad, tapi mereka orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi seperti para ulama, para sahabat beliau, bahkan para tabi'in. Hingga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bercerita kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Ali, yang akhirnya beliau kirim salam kepadanya, yaitu seorang sahabat, seorang tabi'in yang bernama Wais Al-Gharani. Di mana Wais Al-Gharani tersebut oleh Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadisnya, nanti kelak di yaumil kiamah akan diberi wewenang oleh Allah untuk memberi syafaat, hingga beliau memberi syafaat sebanyak orang-orang Qabilah Bani Rabi'ah dan Bani Mughar. Bani Rabi'ah dan Bani Mughar adalah Qabilah terbesar di Arab ketika itu. Coba lihat, kalau seorang tabi'in saja bisa memberi syafaat manusia sebanyak itu, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala wasallam. Hingga diriwayatkan, tidak sedikit seorang nabi, seorang syuhada yang nanti diperkenankan memberikan syafaat 70 daripada keluarganya. Ada yang mengatakan 700 dan yang lain-lain. Ingat, bahwa ulama mengatakan 70 daripada sahabat Nabi Muhammad itu bukan berarti 70 pas. Tapi itu adalah satu ibarat tentang satu banyaknya jumlah. Jadi kalimat 70 itu bukan tetap 70, tapi kalimat banyak. Untuk menyebutkan banyak daripada umatnya, akan tetapi kalimat 70 itu bukan satu kata. Akan tetapi, tidaklah ada yang berhak untuk memberi syafaat yang paling agung atau disebut dengan syafaat utama kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini disebutkan dalam suatu hadis, ketika manusia kelahan di dalam kiamat, mereka pada ketakutan, mereka datang kepada Nabi Adam meminta untuk diberi syafaat. Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Adam berkata, nafsi-nafsi, pergilah kepada orang selain aku. Kemudian mereka datang kepada Nabi Idris, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa. Segenap para Nabi didatangi, semua berkata, diriku, pergilah kepada selain aku. Hingga mereka pun datang menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu, kata beliau, para ulama berkata, kenapa sih kok enggak mereka itu langsung diberi ilham untuk datang kepada Nabi Muhammad? Kenapa kok mereka suruh ke Nabi Adam dulu? Kenapa mereka disuruh kepada Nabi Nuh dulu? Kenapa mereka harus ke Nabi Musa maupun Nabi Isa dahulu? Kenapa aja enggak langsung ke Nabi Muhammad? Akan tetapi tujuan Allah di saat itu tiada lain hanyalah untuk mengungkap dan menunjukkan kepada segenap manusia tentang kedudukan dan kebesaran Nabi-Nya Muhammad SAW, agar mereka pada tahu bahwa Nabi Muhammad mempunyai kedudukan yang lebih tinggi di antara segenap para Nabi dan Rasul. Hingga akhirnya datanglah mereka kepada Nabi Muhammad SAW, menepukkan Nabi Muhammad tangannya ke dadanya sambil berkata, akulah yang akan memberi syafaat kepada umatku. Kemudian Nabi ketika itu sujud di arus Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah dengan pujian penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hingga akhirnya Allah pun dengan kelembutannya berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Apa perkataan yang ingin kau aku dengarkan? Berkatalah apa yang ingin kau katakan, dan berilah syafaat siapapun yang ingin kau beri syafaat. Maka ketika itu Nabi Muhammad senantiasa memberi syafaat, memberi syafaat, memberi syafaat, tidak habis-habis. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata, Muhammad, berilah syafaat kepada siapapun yang walaupun di hatinya ada segelintir, sekecil apapun daripada keimanan kepadaku. Keluarkan mereka dari neraka dan pindahkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada, maka beruntung kita menjadi umat beliau Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Busiri dalam qasidahnya beliau berkata, sungguh busyara lana, kabar gembira buat kita, ma'asyaral islami innalana minal inayati rukna ghairu munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusli kunna akronal umami. Kita diberi Allah suatu bangunan dengan pondasi yang tak akan pernah rontok ataupun roboh selama-lamanya, yaitu ketika kita dijadikan umat sebaik-baiknya Nabi, maka kita pun akhirnya menjadi umat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain ini adalah keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berupayalah untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad, dan syafaat itu enggak sulit. Bahkan Nabi Muhammad berkata, barang siapa yang mendengar bid'ah ataupun adzan kemudian menjawab Allahumma rabbana fi da'wati tana wassalatil ghanimah ati sayyidina Muhammad dengan wasilah wal fadilah wa darajat al-aliyah al-rafi'ah wa ba'atul maqaman mahmud alladhi wa'atta, maka ketika kita membaca atau membaca doa tersebut, Rasul berkata, barang siapa yang menjawab adzan dengan doa itu, nara syafa'ati yaumil qiyamah, akan meraih syafa'ati kelak nanti di hari kiamat. Dia lain ini mengungkap tentang hati lemah lembutnya Nabi Muhammad, rasa cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Maka itu ingatlah pada para hadirin, bahwa sesungguhnya Nabi itu semuanya dikasih doa yang mustajab. Tidak ada Nabi yang diberi oleh Allah kecuali diberi doa yang mustajab. Akan tetapi istajal, mereka keburu. Doa itu dilakukannya ketika di dunia. Ada Nabi yang doa untuk agar umatnya disiksa karena mereka khianat maupun yang lain-lainnya. Tapi Nabi Muhammad istaghfar, beliau enggak mau untuk doa itu dikatakan di dunia. Doa itu iddakhartu li ummati, aku simpan nanti untuk umatku. Kapan? Ketika nanti dia berkiamat. Doa itu tiada lain adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di mana kita sudah dijadikan umat paling afdalnya Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kita berharap dan berharap senantiasa untuk bisa meraih syafaat beliau Nabi Muhammad SAW, dengan senantiasa kita mengamalkan syariat beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Kemudian beliau tutup dengan doa yang telah sama-sama kita amini, fa insya Allah doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.